Ya, beliau tambah dengan wadah sembunian. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu pun pada akhirnya dan dia bukan mabni. Jadi tidak bersambung dengan nun tawkid dan nun niswah. Ma'anna kaulana huna wadah sembunian yumkinu al-signa'anhu. Ya, walaupun kata beliau padahal sebetulnya ucapan kita, tambahan dari kita, wadah sembunian itu mungkin tidak butuh, tidak butuhkan. Kenapa? Lian al-mabniya, karena yang mabni itu labudda ayat taslab di akhirihi, mesti bersambung dengan akhirnya sesuatu, yaitu nun tawqid atau nun nisbah. Sehingga cukup, tidak perlu tambahan oleh sebab niyan. Ucapan beliau walam yattasil bihar syait sudah masuk padanya nun tawqid dan nun nisbah. Hadhi al-murabat bil harakat qa'idatuha, kaidahnya anha turfa'u bil dhammah wa tunsabu bil fathah wa tujarru bil kasrah wa tujzamu bil sukun. Ini kaidah asalnya. Lakin kharaja an hadza salah satu asya, tetapi keluar dari hukum asal ini, dari kaidah asal ini tiga. Awalan jamu munasalim. Kharaja fi hal nasab, dia jamu munasalim keluar dari hukum asal ketika dalam keadaan nasab. La yansabu bil fathah, dia tidak nasab dengan fathah, wa innam yansabu bil kasrah. Wirfa'u bidhammal asl, adapun rafa'nya dirafa' dengan dhammah sebagaimana hukum asalnya. Wajarru dan dijar bil kasrah, di kasrah alal asl sebagaimana asal hukum asalnya. Dia hanya keluar dari hukum asal pada keadaan nasab. Qala wa lazamu, dan dia tidak bisa dijazm, yanahu ismun, karena dia isim. Wal mu'allif qala fi ma sabaqa, karena mu'allif bin majrur berkata pada pembahasan awal, bil asma'i min dhalika raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha, di awal-awal. Sehingga tidak ada jazm padanya pada jamu munasalim. Kaniyan yang kedua yang keluar dari hukum asal adalah isim alladhi lan sharif. Yukhfadu fil fathah, dia dihafad dengan fathah. Wa yirfa'u bi dhammah, ya, wa yansabu bil fathah. Namun sebagaimana sudah kita bahas, wa yustasna min al-ismi alladhi lan sharif, dikecualikan juga dari isim kelima sharif idza udhifa aw iktarana bi al, kecuali kalau isim kelima sharifnya menjadi mudhaf atau dia ada di pelamnya. Ya, jadi isim kelima sharif keluar dari hukum asal itu kalau tidak menjadi mudhaf dan tidak bergandengan dengan al. Isim mudhaf munsharif keluar dari hukum asal, yang asalnya nam dihafad dengan kasrah, dia hafad dengan fathah. Tapi kapan? Kalau isim mudhaf munsharif tersebut tidak menjadi mudhaf dan tidak ada alif lamnya. Sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Kalau dia mudhaf maka dia tetap di kasrah. Kalau dia ada alif lamnya tetap di kasrah. Al-Sadis yang ketiga, wal fil mudhari' mutal akhir. Hadza mustasna aidan, ini pun pengecualian min qawlihi tujzamu bisukun. Fa fil mudhari' mutahir, ya, yujzamu bihadfi akhirihi, yang hukum asalnya jazm dengan sukun, tapi fil mudhari' mutal akhir itu dijazmnya dengan membuang huruf illat di akhirnya. Wa yarfa bi dhammah, rafa'nya dengan dhammah. Wa yansabu bi fathah, ya, tetapi jazmnya dengan membuang huruf illat. Qala rahimahullahu ta'ala idzan law sa'alani sa'ilun, ada orang bertanya kepadaku, pertanyaan berkata kepadaku, bimadza yurfa'u fil mudhari', dengan apa fil mudhari' di rafa', jawabannya lakana jawab bi dhammah. Ya, fil mudhari' rafa'i dengan dhammah. Wa bi ma'a yunsabu, dengan apa dinasab? Jawabannya bil fathah.